بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنبتنا عزكم الله pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis yang cukup panjang yang berisikan acara ijtima', acara kumpul perkumpulan rapat yang diadakan oleh para ummahatul mukminin menginginkan keadilan terkait dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan telah kita sebutkan beberapa faedah-faedah penting yang bisa kita ambil daripadanya. Adab-adab penting yang bisa kita ambil daripadanya. Adapun hadis yang nomor 7. Itu juga bersama dengan yang sebelumnya. Hanya menyebutkan perbedaan sanad saja. Begitu pula hadis nomor yang 8. Juga sama, hanya menyebutkan perbedaan sanadnya saja. Khulasahnya intinya, sanad yang benar ialah sanad yang kita baca kemarin. Dari Shalih bin Kaitan, dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Abdurrahman, Ibnu Harith bin Hisham, dari Aisyah. Ini sanad yang benar. Ada pun sanad yang dibawakan setelah ini, yaitu sanadnya Ma'mar, dari Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Hadis yang ke-8 itu. Ini syarat yang keliru. Kata An-Nasai hadza khata' wa shawab alladhi qablah. Syaratnya keliru, yang benar yang sebelumnya. Yaitu dari Zuhri, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham, dari Aisyah. Matanya sama. Sehingga kita lewati saja. Langsung masuk pada pembahasan hadis yang ke-9. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتابه إشرة النساء حديث yang ke-9. قال أخبرنا إسماعيل ابن مسعود. Ini semua rawi yang akan saya sebutkan nanti. Ini rawi-rawi yang terpercaya. Sini enggak usah saya perinci masing-masingnya ya. Semua terpercaya. Fiqah. Rawi fiqah ya. قال أخبرنا بشير يعني ابن مفضل. قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج عن عمر ابن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى ثابت أبو موسى الأشعري namanya siapa عبد الله ابن قيس أبو موسى الأشعري namanya عبد الله ابن قيس. Beliau ini dari Yaman aslinya. Tamam? Diketahui dari nisbatnya Al-Ash'ari. Kaum Ash'ariyun itu di Yaman. Tamam? Secara kabilah, secara marga, mereka termasuk keluarga Himyar. Bani Himyar. Termasuk kabilah terbesar di Yaman. Kaum Ash'ariyun atau kabilah Ash'ariyun Yaman itu dikenal dengan dua perkara. Memiliki kelebihan dalam dua hal. Yang pertama, dikenal dengan bacaan Al-Quran yang sangat merdu. Ini Asy'ariyun. Tamam? Di kota Madinah, setelah Abu Musa Al-Asy'ari dan juga beberapa rombongan dari Asy'ariyun, ada yang mengatakan sejumlah 50 orang dari Yaman, hijrah ke Madinah. Mereka ditempatkan di sebuah tempat khusus, namanya Kampung Asy'ariyin. Ciri khasnya mereka, setiap malam hari pasti terdengar suara lantunan Al-Quran dibaca. Suaranya luar biasa. Indah. Sangat indah. Sangat indah. Pernah suatu malam Ar-Rasul SAW melewati rumahnya Abu Musa Al-Asy'ari. Dalam keadaan beliau sudah membaca Al-Quran dengan suara sangat indah. Kagum Rasul ketika itu. Keesokan harinya ketika diberitahukan kepada Abu Musa, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya aku tahu engkau melewati rumahku, lahabbartuhu laka tahhira. Sungguh aku akan lebih memperhias, lebih memperindah suaraku dengan Al-Quran dengan seindah-indahnya. Lebih dimersukan begitu. Untuk Rasulullah SAW. Ciri khasnya itu. Terkenal dengan bacaan Qur'annya yang luar biasa indah, merdu, suaranya luar biasa. Ini yang pertama. Kelebihan yang kedua untuk kaum Asy'ariyin ialah mereka itu kalau bepergian. Kalau safar bareng-bareng. Itu kerjasamanya baik. Dari sisi. Kalau perbekalan mereka itu habis ketika safar. Mereka kumpul. Kumpul sebuah tempat. Semua perbekalan yang ada dikumpulkan jadi satu. Yang masih sisa banyak, yang masih sisa cuma setengah, yang cuma sedikit, yang cuma segerombol-segerombol itu kumpulkan jadi satu. Kemudian dibagi rata tengah-tengah mereka. Dibagi rata semuanya. Misalkan satu rombongan seperti ini safar, rame-rame. Ya. Tentunya kan ada yang bawa bekal banyak. Ada yang bawa bekal sedang. Ada yang pas-pasan. Ada yang dompleng gitu Pak ya. Tamam, ada yang dompleng. Tamam, ketika pada suatu keadaan di mana mereka sudah mulai menipis perbekalannya, itu kumpul sebuah tempat. Digelar yang namanya, apa namanya, sufra. Dikumpulkan semuanya. Yang bekalnya masih banyak, taruh di situ. Yang sedang taruh di situ. Yang kecil taruh di situ. Yang sedikit taruh, semua taruh di situ. Setelah itu dibagi rata. Untuk mereka semuanya. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan mengatakan, hum minni wa ana minhum. Mereka termasuk golongan saya. Dan saya termasuk mereka. Pujian Rasulullah SAW. Menunjukkan kebersamaan yang luar biasa. Ta'awun syar'i yang sangat hebat. Untuk kaum Asy'ari. Yang pertama Al-Qur'annya. Yang kedua sisi ininya. Ta'awunnya yang sangat bagus. Hadza Abu Musa Al-Asy'ari. Namanya siapa? Abdullah ibn Qais. Anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda. Fadlu Aisyata. Keutamaan Aisyah ala nisa dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya. Kafaudul sarid seperti keutamaan makanan sarid ala sair ta'an dibandingkan dengan semua makanan yang ada. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Muttafaqun alaih, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Hadis ini secara khusus menjelaskan tentang keutamanya Aisyah. Ini dibawakan oleh Imam An-Nasa'i untuk menguatkan riwayat yang sebelumnya. Antum katakan baik-baik ya, Pak. Supaya antum jangan kemana-mana. Sekarang itu kita masuk pada bab yang ketiga. Ya. Bab yang ketiga yaitu bab seorang suami mencintai sebagian istrinya lebih banyak daripada yang lain. Kali itu kan ya, dibawakan riwayat yang sangat panjang. kisahnya Ummahatul Mukminin. Ternyata dalam kisah yang panjang itu terdapat keutamaan khusus untuk Aisyah radhiyallahu taala. Nah, berikutnya ini Al-Imam An-Nasa'i secara khusus pula membawakan beberapa riwayat yang menjelaskan tentang keutamanya Aisyah untuk menjelaskan bahwasanya kecintaan Rasul kepada Aisyah yang lebih itu tidak semata-mata dirinya Aisyah, tetapi memang dikarenakan kelebihan, keutamaan, fadilah-fadilah, manakib-manakib yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Gitu loh. Enggak semata-mata sih sebagai perempuan, tapi ada keutamaan lebih di balik itu. Keafdolannya, fadilah-fadilahnya, manakib-manakibnya, sisi keagamaan dia pun juga lebih. Jadi paham ya? Sehingga tidak semata-mata dia perempuan. Tapi keutamaan di balik perempuan yang mulia satu ini. Jadi paham ya? Satu di antaranya dibawakan di sini hadis. Beliau mengatakan keutamanya Aisyah dibandingkan dengan seluruh wanita yang ada. Diumpamakan seperti keutamaan makanan syarid dibandingkan dengan semua makanan yang ada. Syarid itu ya khanamitin a'azakumullah, sebuah makanan. Bahan pokoknya ialah tepung gandum. Tamam, kemudian dicampuri dengan giringan kacang, kemudian dicampuri dengan daging. Dagingnya digiling juga. Jadi satu. Di mulut jadi satu. Tamam, kasih air. Kalau pengen gurih ya, kayak ada garam ya, kayak ada bumbu segala macam itu pokoknya. Tamam. Ini makanan yang paling enak untuk orang Arab ketika itu. Nah, dari sisi satu, rasanya lezat. Dua, ketika dikunyah itu enak. Sehingga alot begitu. Dikarenakan semua sebuah gilingan tepung lembut. Kacangnya dilembutkan. Dagingnya dilembutkan juga. Dimakan tuh lembut gitu loh. Kayak bubur, kayak asidah gitu loh. Ya, ya. Nah, gitu. Tamam? Sisi yang ketiga, bergizi. Isinya apa? Isinya daging. Bergizi. Karena lezat. Kemudian dimakan itu enak. Enggak capek-capek untuk mengunyah. Yang ketiga bergizi tinggi. Itu hari. Sehingga kalah yang namanya nasi kebuli. Kalah yang namanya nasi bukhari. Kalah yang namanya nasi goreng kambing. Kalah yang namanya rawon, soto, sate. Kalah semua itu. Menang yang namanya seri. Dalam ukurannya orang Arab ketika itu yang kena itu. Memang enak. Memang enak. Tak siapa tuan? Coba entah. Kalian tak kono. Saya obos dengan harbi. Ada yang namanya seri. Di sini Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam menjelaskan sisi keutamanya Aisyah. Dibandingkan semua perempuan yang ada. Kalah dengan Aisyah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perbandingannya dengan makanan itu supaya orang gampang memahaminya. Kita paham enggak? Gampang memahaminya. Semua pihak baik yang laki-laki atau yang perempuan langsung paham ketika dibawakan yang namanya makanan syarid, langsung sepakat, ya memang enak gitu loh. Memang lezat tenan gitu loh. Maka sehingga pula yang namanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha betul-betul wanita yang sangat mulia, yang sangat luar biasa manakibnya ini. Artinya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Hadis ini menunjukkan ikhwanuddin a'azakumullah bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha afdalun nisa, wanita yang paling afdal, yang paling mulia dengan riwayat itu. Agar di sini saya mau tanya ini bapak, nah saya mau tanya nih pak, sekarang mana yang lebih afdal, Aisyah radhiyallahu taala anha atau Khadijah radhiyallahu taala anha? Itu yang pertanyaan. Kalau dibandingkan dengan Ummahatul Mukminin yang lain selain Khadijah, sepakat para ulama sepakat Aisyah itu lebih afdal daripada Ummahatul Mukminin yang lain. Apalagi perempuan yang selain Ummahatul Mukminin, Aisyah lebih afdal. Kecuali Khadijah, ada perbincangan di kalangan para ulama. Mana yang lebih afdal, Pak? Aisyah atau Khadijah? Yang mana itu apa itu? Di perbincangannya dia mengatakan Aisyah lebih Allah, dia mengatakan Khadijah lebih Allah, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Yang lainnya, setiap kali Rasul SAW menyembelih sesuatu, menyembelih kambing atau apa, mesti yang dikasih terlebih dahulu keluarganya Khadijah. Setiap kali saudaranya Khadijah yang namanya Hala datang, langsung ingat yang namanya Khadijah. Datang Hala dengan suaranya mengucapkan salam, langsung buyar Rasulullah itu. Bayangannya apa? Khadijah yang datang. Padahal itu Hala. Hala itu nama saudaranya Khadijah. Aisyah mengatakan dalam sebuah riwayat, aku tidak pernah cemburu kepada seorang wanita lebih dari cemburu kepada Khadijah. Gitu. Rasul juga memberikan juga dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Rasul selalu menyebut yang namanya Khadijah. Lagi-lagi Khadijah, lagi-lagi Khadijah, lagi-lagi Khadijah. Ada kebaikan Khadijah, yang baik-baik Khadijah. Semuanya Khadijah. Saya cemburu Aisyah itu, padahal enggak ada Khadijah yang situ. Yang mana yang lebih akhbar ini, Pak? Itu Aisyah ya? Aisyah lebih akhbar. Gitu ya. Masya Allah. Iya. Yang terbahas bukan sisi orangnya. Di balik tadi. Sisi nasab sama-sama mulia. Khadijah itu termasuk pemuka kaumnya. Nasabnya tinggi. Aisyah pun juga demikian tinggi nasabnya. Putusnya Abu Bakar Siddiq. Orang apa? Kalau Khadijah dikasih salam sama mereka Jibril. Aisyah, juga nanti insya Allah, dikasih salam sama mereka Jibril. Ada yang nomor yang ke-15. Yang ke-15. Inna Jibril, ya qara'u alaihi salam. Jibril itu mengucapkan salam untuk engkau, ya Aisyah. Juga dalam riwayat yang lain, Khadijah dikasih salam langsung oleh Allah dan juga oleh Jibril. Ya. Yang mana yang lebih utama kalau begitu? Iya, Pak. Khadijah. Disebutkan dalam lafaz Khadijah yang ke-11 nanti, Pak, insyaallah. 11 dan juga yang ke-12. Yang ke-12. Ngam? Rasul tidak pernah mendapatkan wahyu dalam keadaan satu selimut dengan seorang istri. Kecuali ketika selimutan sama Aisyah. Ketika turun wahyu itu. Hanya sama Aisyah ketika itu. Tamam? Dari semua ummahatul mukminin, ayat Al-Quran yang berbicara langsung tentang mereka. Tentang Aisyah. Ketika diturunnya Surah An-Nur. Menjelaskan tentang sucinya Aisyah dari tuduhannya kaum munafikin, hanya Aisyah diabadikan dalam Al-Quran, dibaca sampai yang melihatnya. Nah, secara keutamaan, Bismillahirrahmanirrahim, semuanya memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga sebagian ulama mengatakan masing-masing lebih afdal dari satu sudut pandang yang lain. Mereka mengatakan untuk Khadijah radhiyallahu taala anha lebih afdal daripada Aisyah sebelum hijrah di awal Islam. Sementara Aisyah radhiyallahu taala anha lebih afdal dari Khadijah setelah hijrah. Jadi kiprahnya Khadijah sebelum hijrah, di awal-awal Islam. Sementara kiprahnya Aisyah setelah beliau hijrah. Ini pendapatnya Ibn Taymiyyah, wa Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dan juga para ulama sekarang ini. Sementara pendapat jumhur ulama, mereka mengatakan yang lebih afdal secara mutlak Khadijah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau Syir Alamin Nubala, ketika menyebutkan tarjamannya Aisyah ini, beliau bimbang. Ketika menyebutkan mana yang utama, Aisyah, Khadijah. Aisyah, Khadijah. Beliau bimbang ketika itu. Bimbang beliau. Seorang imam kaya dahulu bimbang. Tapi di akhir tulisan beliau mengatakan, Naam, Al-Khadijah itu afdal. Khadijah lebih afdal daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawah. Jadi ketika itu, setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tidak ada yang lebih afdal daripada Aisyah. Bahkan Aisyah ini afqahun nisa mutlaqan. Wanita yang paling faqih, yang paling alim secara mutlak. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Kok bisa menetapkan begitu bagaimana? Kok dikatakan ila yaumil qiyamah gitu? Hah? Kok dikatakan sampai hari kiamat bagaimana? Allah ya mudeng de. Artinya ketika di zamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih hidup saja, Aisyah dikatakan sebagai afdalun nisa mutlaqan. Perempuan yang paling afdal, yang paling faqih secara mutlak. Apalagi di zaman selain zamannya Rasul, apalagi di zamannya tabi'in atau asfa'ut tabi'in, apalagi zaman kita sekarang ini. Apalagi zaman nanti di akhir zaman. Tidak ada lagi perempuan setelah itu yang datang setelah Aisyah yang lebih afdal daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ada lagi yang lain? Setelah itu ya. Kalau sebelumnya ya ada Khadijah. Dan ini bahkan insya Allah nanti Maryam bintu Imran. Wa Asiyah. Istrinya Fir'aun. Wa Khadijah bintu Khuwailid. Ada semuanya. Kita bahas sekarang. Setelah itu, setelah mereka semuanya meninggal dunia, enggak ada lagi yang ada di Aisyah. Setelah Aisyah, sampai yang kiamat, tidak ada lagi yang lebih akhbar dan yang lebih faqih daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Secara keakhbaran jelas, secara keilmuan memang Aisyah alimah, faqihah, perempuan yang sangat alim, yang sangat faqih. Bahkan pembesar-pembesar ulama-ulama sahabat itu merujuk kepada Aisyah kalau ada sesuatu permasalahan. Gitu. Khususnya terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara contohnya hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, juga Tuhawi dalam syarah Ma'anil Athar dengan sanad yang hasan. Disebutkan pernah suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sedang duduk bersama dengan sebagian orang sahabatnya. Duduk. Tiba-tiba datang orang dari arah Masjid Nabawi bergopo-gopo datang pada beliau. Sama katakan, ya Amirul Mukminin, ada apa kamu kok datang gopo-gopo seperti ini? Ini Zaid bin Thabit di Masjid Nabawi berfatwa dengan tanpa ilmu. Apa ini? Kata sahabat Umar, alaiya berrojul, panggil laki-laki itu. Panggil si Zaid tadi. Panggil. Menghadap kepada sahabat Umar. Kata sahabat Umar, apa ini berita yang sampai kepada aku ini? Benar katanya kamu berfatwa di Masjid Nabawi dengan tanpa ilmu. Kata sahabat, tidak lah ya sahabat Umar. Apa yang kamu sampaikan? Dia menyampaikan bahwasanya seseorang itu kalau berhubungan dengan istrinya, kemudian yaksal. Kalau seseorang berhubungan dengan istrinya, kemudian dia loyo, tidak mengeluarkan apa-apa. Namanya loyo ya. Tidak keluar apa-apa. Tidak wajib mandi. Kata sahabat Umar, dari mana kamu mendengar seperti ini? Dari paman-pamanku. Paman-paman kamu yang siapa? Itu kan namanya Ubay bin Ka'ab. Wa fulan. Kebetulan salah satu dari nama tadi itu, orangnya ada di sampingnya sahabat Umar. Noleh sahabat Umar. Apa ini katanya? Masih orang tadi itu. Apa ini dikatakan setelah ponakan kamu ini? Katanya pamannya saya tadi itu. Iya, kami dulu kunna naf'aluhu. Karena kami dulu berbuat demikian dan tidak diingkari sama Rasulullah SAW. Tanya sahabat Umar ini, pernah kamu tanya langsung sama Rasul? Belum pernah ya sahabat Umar. Akhirnya sahabat Umar bingung. Nah sudah, alaiya binnas, kumpulkan kepada saya semua masyarakat saya ini. Maksudnya itu, ahlul hali wal akti, ahli syuronya sahabat Umar. Beliau punya ahli syuro dari kalangan ahlul badr. Orang-orang ikut perang badr. Para pemersatu sahabat. Kumpulkan mereka semua. Langsung mengadakan sidang. Sidang isbat. Kenapa ya? Kumpul semuanya. Bagaimana ini? Ada permasalahan. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki berkumpul dengan istrinya? Loyo. Tidak mengeluarkan sesuatu. Mandi atau enggak mandi? Ternyata ikhtilaf para sahabat. Kebanyakan mereka mengatakan enggak mandi. Enggak mandi. Yang mengatakan mandi cuma dua. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan sama sahabat Ali, "Idza taqal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl." Kalau khitan ketemu sama khitan, sudah ketemu, maka wajib mandi walaupun enggak keluar. Katanya sahabat Umar, "Kalian ini orang-orang terbaik masa ini, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu saja ikhtilaf. Lalu bagaimana kiranya dengan orang-orang setelah kalian? Tambah ikhtilaf panelan. Gitu. Maunya sahabat Umar minta ketegasan sekarang. Nah sudah. Kirim utusan menemui Ummahatul Mukminin. Akhirnya diutus utusan menuju ke rumahnya Hafsah binti Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tanyakan. Katanya Hafsah, saya enggak punya ilmu masalah ini. Kemudian diutus lagi utusan menuju ke rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai ke rumahnya Aisyah, Aisyah mengatakan, ya, saya tahu ilmunya itu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza taqal khitanul khitan faqad wajaba al-ghusl." Aisyah yang jawab, ya, kalau khitan ketemu sama khitan, sudah ketemu, maka wajib mandi. Walaupun enggak metu. Langsung dilaporkan kepada sahabat Umar. Beliau mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, aku akan berbuat begini, begini, begini, begini. Kalau ada orang yang berbuat demikian dan dia enggak mandi. Ini akan dihukum sama sahabat Umar. Masya Allah. Di sini hasan. Menunjukkan apa ya, Pak? Menunjukkan para sahabat yang besar-besar sekalipun ada muskilah apa-apa, larinya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan Aisyah pun bisa menyalahkan para sahabat yang menyampaikan ilmu dengan keliru. Disebutkan dalam sebagian riwayat yang lainnya, pernah suatu kali sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya Rasul itu pernah umroh di bulan Rajab. Ketika itu Ibnu Umar di luar kamarnya Aisyah di masjid. Aisyah mendengar suara itu di dalam kamarnya. Dalam kamarnya. Kemudian lagi bersiwak. Kedengaran suara siwakannya itu. Aisyah itu. Tamam? Ketika itu di situ ada ponakannya Aisyah. Namanya Urwah. Sisi Urwah bin Zubair. Tanya. Bagaimana ini BV ucapannya Abdullah bin Umar ini? Aisyah langsung menghentikan siwakannya sambil mengatakan. Wahima Abdullah. Salah Abdullah bin Umar itu. Rasul tidak pernah umroh sebelum Rajab. Gitu. Langsung. Terangkan sama Aisyah. Rasul itu umroh 4 kali dalam seumur hidup. Ada yang tahu? Ada ya, akhi. Gimana, Pak? Enggak pernah tahu, Pak. Rasul itu umroh 4 kali, Pak. Ternyata, Pak. Enggak cuma sekali, 4 kali dalam seumur hidup, Pak. Haji. Aku takut yang tahu haji-haji. Siapa yang tahu haji? Haji, ya. Kenapa mana? Yang pernah haji coba. Rasul itu pernah umroh 4 kali kata Aisyah kan. Tidak ada satupun yang beliau kerjakan di bulan Rajab. Dan para ulama sampai sekarang menyatakan Ibnu Umar salah dalam masalah ini. Sampai sekarang. Nah. Yang pertama, Umrohul Hudaybiyah. Umroh ketika perjanjian Hudaybiyah. Itu umroh. Ketika itu. Masih ingat, ada tahu caranya Hudaybiyah? Perang Hudaybiyah itu loh. Gak ngerti caranya. Kan gagal perang waktu itu. Hah? Beliau gak boleh masuk ke Mekah. Akhirnya beliau umroh saja. Beliau pulang. Kemudian yang kedua umroh terkawal. Tahun depannya lagi. kan diizinkan tahun depan silahkan untuk umroh, tapi nggak boleh membawa Al-Quran. Kayak itu. Tahun depannya lagi. Setahun setelah Hudaybiyah. Yang ketiga, umroh ketika beliau haji wada. Umroh ketika beliau haji wada. Jadi haji wada plus dengan umroh. Beliau haji kiron ketika itu. Karena beliau membawa haji. Sehingga beliau umroh plus haji. Jadi satu, haji kiron. Di umroh yang keempat ketika pulang dari Hunain. Ketika pulang dari perang Hunain, beliau melewati Ji'ranah. Dari situ beliau bertalbiyah. Namanya Umratul Ji'ranah. Umroh Ji'ranah. Dikarenakan beliau dari situ lewatnya. Ini semuanya terjadi, tidak ada satupun yang di bulan Rajab. Celaka sama Aisyah. Salah Abdullah bin Umar itu. Ayatnya. Luar biasa. Nabi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, keutamaannya sangat luar biasa. Gitu ya. Nah. Yes. Terus mana ini? Nah. Adapun sisi disamakan dengan makanan ya, wabah lah. Gak usah disebutkan ya. Sisi itu gak usah disebutkan ya. Alhamdulillah. Sangat apa ya? Sangat apa? Kenapa kok disebutkan, dikaitkan dengan masalah makanan? Mudah gak? Paham lah? Alhamdulillah. Nggak kita sebutkan yang hati itu. Yang saya bawakan cuma keutamaan-keutamaan sisi keagamaannya. Sisi yang hatinya itu jangan disebutkan lagi. Mafhum. Dengan menyebut yang namanya syarid, mafhum. Gitu. Jadi betul-betul keutamaannya itu keutamaan lahir batin. Gitu. Itu intinya saja. Qala rahimahullahu ta'ala. Akhbarna Amr ibn Ali. Al-Fallas. Amr bin Ali Al-Fallas. Disebutkan sebelumnya sudah pernah itu. Al-Fallas. Sudah pernah sebelumnya ya. Hadis nomor 4 itu. Amr bin Ali. Al-Fallas. Imam ya. Qala haddatsana Yahya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam syarah wa ta'dil pada masanya. An Syu'bah, dari Syu'bah yang tadi itu Syu'bah. Qala haddatsana Amr ibn Murrah. An Murrah yang tadi juga sama saja. An Abi Musa qala, dari Abi Musa dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Sekarang beliau menyebutkan sebuah sabda terkait dengan tokoh-tokoh kaum wanita yang sempurna keagamaannya. Fungsinya dibawakan riwayat seperti ini untuk menjelaskan kesempurnaannya Aisyah itu pun juga sama dengan mereka. Kesempurnaan dari sisi keutamaan dan keagamaannya. Artinya tidak hanya Aisyah semata. Sudah ada sebelumnya wanita-wanita yang sempurna juga sebagaimana Aisyah. Katanya Rasulullah SAW, kamula minar rijali, kamula, sempurna, minar rijal, dari kalangan kaum lelaki, kathirun, jumlah yang banyak. Ini banyak sekali kaum lelaki yang sempurna keagamaannya. Lanang ditakon, laki-laki banyak. Nah, cukup disebutkan para nabi dan para rasul, lanang kabeh. Laki-laki semua, semuanya sempurna itu. Belum lagi yang solehin, kaum solehin. Belum lagi para syuhada, belum lagi para siddiqin. Terusnya laki-laki itu. Banyak sudah. Walam yakmul, dan tidak sempurna, minan nisa, dari kalangan kaum wanita, illa kecuali. Tapi menunjukkan saking sedikitnya. Untuk perempuan, tidak ada yang sempurna agamanya kecuali. Satu, Maryam ibnatu Imran. Maryam putrinya Imran. Dan yang kedua, wa Asiyah imratu Fir'aun. Dan Asiyah istrinya Fir'aun. Hadis ini sahih. Isnaduhu sahih jiddan. Semuanya para imam. Semuanya para imam. Ada lagi yang terusnya lagi. Karena sama. Qala akhbarana Qutaibah ibn Sa'id. juga thiqah, imam. Qala haddatsana Gundar. Gundar itu gelar. Namanya dia Muhammad ibnu Ja'far. Namanya Muhammad ibnu Ja'far. Gundar. Namanya Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Yang tadi itu. Gundar ini, apa namanya, anak bawaannya istrinya Syu'bah. Atau anak yang diasuh dari Syu'bah. Nah, ada yang mengatakan ipar, ada yang mengatakan anak bawaan. Sehingga Gundar ini dari kecilnya sampai dia dewasa, sampai jadi imam besar, dididik langsung oleh Syu'bah. An Amr ibn Murrah, yang tadi juga. Anil Hamadani. Al-Hamadani ini, yaitu Murrah tadi. Paham ya? Yang diatakan ada rawi namanya Murrah kan? Dari Murrah, ya Murrah Al-Hamadani itu sendiri. Satu orang. An Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maqal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau bersabda, kamula minar rijal kathir. Lelaki-lelaki yang sempurna agamanya banyak. Walam yakbul minan nisa, dan belum tidak ada yang sempurna agamanya kaum wanita illa kecuali Maryam bintu Imran wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Hanya dua orang ini yang sempurna agamanya. Ini pun juga demikian isnaduhu sahih, sanadnya sangat sahih. Nah, dalam riwayat ini khonantina azakumullah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang sosok profil tokoh-tokoh kaum wanita yang sangat mulia keagamanya. Yang pertama tadi ketika beliau menyebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha, dibawakan sama An-Nasa'i rahimahullah perempuan-perempuan yang lain supaya difahami tidak hanya Aisyah yang demikian sifatnya itu. Sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh kaum wanita yang lainnya. Tadi disebutkan Khadijah bintu Khuwailid. Sekarang ini ialah Maryam bintu Imran. Siapa gerangan Maryam bintu Imran ini? Hah? Dia itu ialah ibunya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Paham ya? Dia itu adalah ibunya Isa alaihi wassalam. Ini Maryam bintu Imran. Kitahnya disebutkan dalam Al-Quran. Ada. Tentang Maryam ada dalam surat Maryam. Langsung ada. Juga dalam surat Ali Imran. Juga ada. Adalah. Nah, juga terkait dengan Nabi Muhammad Isa dengan ibunya dalam surat di akhir Al-Ma'idah juga ada. Ini Maryam ibnu Imran. Sempurna keagamaan. Siapa yang ngasuh ketika itu? Yang ngasuh Maryam siapa? Nabiullah Zakaria. Nah, wakafalaha Zakaria. Dan yang mengasuhnya ialah Nabiullah Zakaria alaihi salam. Itu setelah diadakan undian. Dilemparkan pena-pena mereka yang keluar namanya Nabiullah Zakaria. Beliau yang langsung mendidik Maryam alaihi salam. Apa gelarnya Maryam itu? Apa gelarnya Maryam? Anur? Awali. Ada yang tahu? Maryam itu digelari dengan Al-Batul. Maryam Al-Batul. Yaitu yang tidak pernah menikah. Itu Maryam. Maaf, tidak pernah menikah. Enggak pernah menikah. Ada. Ini ibunya Nabiullah Maryam. Maryam. Itu Nabiullah Isa. Salah ngomong. Nah. Hubungannya apa dengan Nabiullah Yahya? Ya sepupu yang mana? Maryamnya ataukah Nabiullah Isanya? Saya mengatakan bahwa punya Nabiullah Isa dengan Nabiullah Yahya itu sepupu. Jadi Nabiullah Zakaria menikah dengan saudarinya Maryam. Yang kedua. Disebutkan dalam kisah-kisah dari Israel. Atas bukan kisahnya saja. Jadi ketika Maryam alaihissalam mengandung Isa, istrinya Nabiullah Zakaria pun juga mengandung Yahya. disebutkan dalam dongengnya Bani Israel itu, atau saya bahkan sahihnya, disebutkan antar kedua janin ini berinteraksi dalam perut ibunya masing-masing. Nah, jadi kalau Maryam ketemu sama saudarinya, Imra'atu Zakaria, ini ngobrol janinnya Yahya Isa dengan janinnya Yahya Isa ngobrol. Kilah kala konon ceritanya Bani Israel itu demikian. Itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah Al-Nihayah, juga dalam kisah-kisah para anbiya. Disebutkan seperti itu. Ada Maryam ibn Nabi katanya. Kenapa? Nabi juga Nabi. Allah Alam ya. Ini Maryam ibn Imran. Betul-betul sempurna karena dididik langsung oleh Nabiullah Zakaria. Yang kedua ini yang luar biasa. Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Bayangkan apa? Asiyah putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun. Ini yang luar biasa. Bagaimana kalau dikatakan luar biasa? Sebab dia itu hidup di lingkungan kufar. Bahkan dia istrinya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Orang yang kafir kayak Fransu. Subhanallah, ini istri menjadi istri yang solehah, bahkan dikatakan perempuan yang sempurna agamanya. Itu menunjukkan ya Fanatina Azzaikumullah, yang menjaga agama seseorang, yang memberikan taufik wal hidayah itu Allah SWT. Kalau Allah yang menjaga, yang ngasih taufik, yang ngasih hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Walaupun sekelas sekali berfir'aun sekalipun. Nah, bakal mampu. Sebab Allah yang menjaga dia. Allah yang memberikan taufik kepada dia. Allah yang memberikan hidayah kepada dia. Imra'atu Fir'aun. Istrinya seorang diktator ganas kayak Fir'aun ini. Menjadi seorang wanita yang sangat sempurna agama. Agarlah. Sehingga dijadikan sebagai permisalannya untuk kaum mukminin. Dalam surat At-Tahrim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah bikin permisalan untuk kaum mukminin, istrinya Fir'aun ini jadi contoh permisalan untuk kaum mukminin. Dia mengatakan, ya Allah, bangunkanlah aku rumah di surga. Tamam? Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun ini. Dan tindakan dia. Dan juga dari orang-orang yang zalim di sekitarnya. Karena seorang istri berta'awud, berlindung kepada Allah dari suaminya. Kenapa? Dia kafir. Dikatakan oleh para mufassirin, letak permisalannya, yang namanya kaum mukminin itu, dimanapun dia berada, dimanapun dia singgah, dimanapun dia berdomisili, tidak akan tercampur dengan akhlaknya kaum kufar. Tetap utuh keimanannya, bersih akidahnya, bagus ibadah dan muamalahnya. Itu kaum mukminin. Seperti kondisinya, imra'atu Fir'aun, istrinya Fir'aun, walaupun hidupnya itu di tengah-tengah singgah sana Fir'aun, kan begitu ya, sak kamar ala Fir'aun, mana ya, mungkin sak selimut ala Fir'aun, bojone dhewe iku, tidak bisa, dan alhamdulillah tidak tercampuri dan terlumuri dengan akidahnya Fir'aun. Itu kaum mukminin. Dimanapun dia berada, tegar pendiriannya, teguh pendiriannya, nggak nyampur bahasa falsafahnya. Sebagian teman kita yang doktor itu pernah memberikan falsafah, jadilah kamu tuh kayak air. Air bening. Dimanapun kamu berada, ya air. Kamu dimasukkan dalam gelas ini, ya air. Dengan beningnya kamu, dengan bersihnya kamu. Kamu dimasukkan dalam botol besar, ya air. Dimasukkan dalam bak, ya air. Dalam kentang, ya air. Dengan beningnya air itu. Dimanapun kamu ditempatkan, dimanapun kamu berada, kamu masih yang namanya air. Nggak tercampur dengan apapun. Ya, baik. Jajak morai. Ya, baik. Hah? Yang dipandang sekarang itu bukan semata-mata sisi dia di sebuah tempat. Sisi kebeningan dia tadi. Sudah bening, bersih, ditempatkan dimanapun juga dia bersih. Itu ayat. Kalau tempatnya kotor, ikut kotor. Oh, benar ya. Gitu ya, Allah yang harus. Jadi gak cocok ya. Itu salah anda lah, kayak gimana. Nah, yang penting itu permisalan yang sekarang dalam Al-Quran. Seorang mukmin itu betul-betul teguh pendiriannya, kokoh di istiqamah dalam semua keadaan, dalam semua situasi, dalam semua lingkungan. Ada mukmin. Bukan berarti anda kemudian nyoba-nyoba kayak Asia bintu Muzahin gitu. Cobalah saya menjadi istri seorang diktator. Begitu. Siapa tahu Allah jadikan saya seperti kayak Asia gitu. Macam-macam. Tidak bisa. Kita diperintahkan untuk menjalani sebab-sebab keselamatan dan diminta untuk menjauh dari sebab-sebab kehancuran. Jangan ngintipi. Nah, tapi ini sebagai permisalan untuk kaum mukminin dimanapun mereka berada. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Satu lagi, karena sama dengan yang sebelumnya. Ya, pada pertemuan yang berikutnya dibahas di pertemuan berikutnya lagi insyaallah. Qala akhbarana Ali ibn Khashram. Qala akhbarana Isa. Sehingga dia namanya Isa bin Yunus bin Abi Ishaq Sabi'i. Isa bin Yunus. An ibn Abi Dhi'bin namanya Muhammad. Nomor yang 10 loh, Pak. Iya. Ham, An ibn Abi Dhi'bin namanya Muhammad. An al-Harith bin Abdul Rahman. An Abi Salamah an Aisyah. Abu Salamah ini putranya Abdul Rahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf. An Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Bahwasanya Rasulullah bersabda, fadlu Aisyah 'ala an-nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan dengan kaum wanita yang ada, ka fadli sarid 'ala sa'ir ta'am, seperti keutamaan makanan sarid dibandingkan dengan semua makanan yang ada. Ini sama dengan yang sebelumnya, hanya saja kali ini dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang sebelumnya dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anha. Cuma dibawakan sini untuk menunjukkan bahwasanya Aisyah sendiri langsung mendengarkan sabda Rasul itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda menyebutkan keutamanya Aisyah langsung didengarkan sama kupingnya Aisyah, memuji dia. Fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli sarid 'ala sa'ir at-ta'am. Keutamanya Aisyah dibandingkan perempuan yang ada itu seperti keutamaan sarid dibandingkan dengan semua makanan yang ada. Masya Allah. Dan disampaikan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ini keutamanya Aisyah ikhwanuddin a'azakumullah. Maka seperti inilah seharusnya kondisinya kaum wanita mencontoh profil-profil dan tokoh-tokoh wanita-wanita muslimah yang salihah, yang alimah, yang faqihah, yang alim, yang faqih, yang taat beragama, yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus ditanamkan dalam pribadi-pribadi muslim dan muslimah. Sehingga nyontohnya itu nyontoh orang-orang salihah. Jangan sampai kemudian primadonanya itu R.A. Kartini. Atau Demi Moore, atau yang semisalnya. Itu bukan percontohan yang baik, bukan uswatun hasanah. Nih, contoh-contoh kaum wanita-wanita yang luar biasa ini. Ini yang seharusnya di profil Anda sebagai uswatun hasanah Anda yang Anda tanamkan dalam di hati ya putra-putri Anda. Seperti Aisyah, seperti Khadijah, seperti Maryam, seperti Asia, seperti contoh-contoh kaum wanita yang salihat, yang mu'minat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza kafi insyaallah. Walhamdulillah. Ada yang bertanya, Satu, untuk malam Lailatul Qadar, apakah seseorang yang beribadah malam seperti sholat, zikir, baca Al-Quran di rumah, apakah juga mendapatkan pahala seperti yang dijanjikan? Bagaimana kalau dibandingkan dengan orang yang tengah malam pergi ke masjid untuk hal tersebut? Al-jawab, semuanya dapat. Yang dianggap sekarang itu ialah orang yang beribadah saat itu. Orang yang beribadah saat itu. Hanya saja, kalau perbandingan mana yang lebih afdal? Al-jawab, yang lebih afdal ialah dikerjakan di masjid. Sebab dengan contohnya Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, disebutkan, kana Nabi SAW, idza dakhala al-ashr al-awakhir, ahya laylatah. Wasyadda mi'zarah wa ayqadha ahlah. Apa kama qala Rasulullah SAW. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu, kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir Ramadan, beliau menghidupkan semua malamnya. Ini dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir. Beliau mengencangkan sarungnya. Ini bersungguh-sungguh dalam karya ibadah. Wa ayqadha ahlah. Beliau bangunkan semua para istrinya. Dan beliau i'tikaf di masjid, kemudian qiyamul lail di masjid. Dalam untuk secara keafdal, tentu lebih afdal dikerjakan di masjid. Itu bagi orang yang kemudian di rumah juga diperbolehkan mendapatkan pahala insyaallah, yang penting dia berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Terutama untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita, di rumahnya, dia menghidupkan malamnya dengan ibadah, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan tasbih, dengan istighfar. Wah, dimulai dari mulai awal malam dan diakhiri dengan terbitnya fajar shadiq. Sehingga kesempatan orang-orang yang belum tidur ketika itu, lalu diupayakan untuk berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya, doa-doa yang baik, istighfar yang bagus, lalu supaya paling mendapatkan yang afdolnya ia di tengah-tengah malam menjelang sampai subuh itu. Wallahul musta'an. Apakah sama pahala orang membaca Al-Quran dengan orang yang mempelajari atau membaca kitab-kitab agama yang di dalamnya pasti berisi ayat-ayat Al-Quran dengan hadis? Karena salah satu amal yang paling baik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Jawabannya, masing-masing punya keutamaan. Membaca Al-Quran itu punya keutamaan tersendiri. Satu huruf diganjar 10 kali lipatnya. Satu huruf ini, bukan satu kalimat. Satu huruf diganjar 10 kali lipatnya. Nah, kalau Anda membaca satu juz, berapa huruf itu? Berapa pahala Anda ketika itu? Sangat besar. Orang yang lancar membacanya, ma'al kiramil bararah. Bersama dengan orang yang, para malaikat yang mulia, yang baik. Orang yang yatata'ata, yang gagap-gagap baca Al-Qur'an, yang begitu. Sama, dia dapat dua pahala. Besar pahala baca Al-Qur'an. Namun di sisi yang lain, membaca buku-buku agama pun juga besar. Sehingga ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Ada saatnya membaca Al-Quran lebih afdal. Di saat yang lain, membaca buku agama juga lebih afdal. Yang lebih tepat lagi dalam menggabungkan antara keduanya. Membaca Al-Qurannya iya, mempelajari agamanya juga iya, membaca buku-buku agama yang baik juga iya, dengarkan ceramah-ceramah agama yang bagus juga iya, datang ke masjid ilmu juga iya, semua juga iya. Karena semuanya adalah amal-amal yang berpahala besar di sisi Allah Taala. Apakah boleh pada saat sujud di waktu sholat, setelah membaca doa sujud, kemudian di dalam hati berdoa dalam bahasa Indonesia sesuai dengan keinginan yang ada? Karena saat-saat yang paling mustajabah dalam berdoa adalah ketika sedang sujud. Karena saat itu saat yang paling dekat dengan Allah Taala. Al-jawab, ya justi perbolehkan. Bahkan yang kemarin disebutkan sama Syekh Abdul Omar Al-Adani Hafizahullah Ta'ala Ra'ah, beliau menyebutkan di antara doa yang mustajab sujud, ketika sujud dan juga ketika setelah selesai tasyahud akhir, sebelum salam. Beliau mengatakan diperbolehkan bagi siapapun untuk berdoa dengan bahasa apapun. Khususnya beliau bahas begitu ketika doa sebelum salam itu. Lafadznya belum mengatakan sama Rasul, lafadznya, فَلْيَدْعُوا بِمَا شَاءُ. Setelah itu silakan dia berdoa dengan apa yang dia kehendaki. Insya Allah dengan bahasa apapun. Paham? Tapi ya nanti keraskan Pak. Jangan tersahut kok Pak. Tinggalkan sendiri. Ini habis selesai tersahut akhir itu. Habis tahu dari perkara itu. Doa. Ya Allah ampunilah aku. Boleh. Selesai ya. Wallah wa'alaikum. Cuma yang lebih afdal. Kata yang lebih afdal. Berdoa dengan doa-doa yang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya baru kali ini mendengarkan fatwanya seperti ini dan itu dari Syekh Abdul Malik. Wallahu a'lam. Tadarus itu ialah satu membaca atau menyimak. Sekarang saya membaca Al-Quran, itu yang menyimak. Sampai selesai di suatu tempat. Dia membaca, itu yang menyimak. Terus. Tadarus. Iya. Terus. Ada dua orang. Dua orang. Itu boleh. Sendiri juga ada mau. Kalau muter banyak orang kayak gini ini, ada yang mengatakan itu termasuk qiraatul Quran bil idarah, membaca Quran sambil muter. Itu terjadi di zamannya Al Hasan Al Basri, zamannya Tabi'in. Itu mereka sebutkan sudah termasuk kebidahan. Satu membaca satu ayat, teruskan ayat yang kedua, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, ayat yang ketujuh, ayat yang kedelapan. Terus 9, 10. Ahsan dalam di rumah sendiri. Atau kalaupun mau namanya mudah rosak dengan satu orang teman. Dua orang nyimak. Namanya kalau di orang Arab namanya zamil, muzamalah. Namanya muzamalah. Tidak perlu menggunakan speaker. Maksudnya, yang mana didengarkan ya geli, keri-keri, maksudnya tua-tua pendek juga kena, maksudnya sekarang 11. Yakin insya Allah, cukup sekian saja, mudah bermanfaat, dan insya Allah pertemuan yang berikutnya diteruskan top yang lainnya. Subhanallah, bihamdik, asyadu'ala ilaha ila anta, astaghfirullah, alhamdulillah.